Konsultasi Syariah. Mengenal As-Sabiqun Al-Awwalun. Pertanyaan: siapakah As-Sabiqun Al-Awwalun? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ungkapan As-Sabiqun Al-Awwalun terdiri dari dua kata, As-Sabiqun dan Al-Awwalun. As-Sabiqun berarti orang yang mendahului. Al-Awwalun artinya orang yang pertama. Disebut As-Sabiqun Al-Awwalun karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam mendahului yang lainnya. Siapakah As-Sabiqun Al-Awwalun? Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan ini. Pendapat pertama, As-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang yang masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau sebelum terjadinya peristiwa perjanjian Hudaibiyah atau Al-Fath. Termasuk semua yang ikut terlibat dalam baiat Ridwan, dan jumlah mereka lebih dari 1.400 orang sahabat. Pendapat kedua, As-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang yang pernah mengalami sholat dengan menghadap kedua kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Mekkah. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, bahwa As-Sabiqun Al-Awwalun adalah mereka yang masuk Islam sebelum Al-Fath. Dan yang dimaksud Al-Fath adalah perjanjian Hudaibiyah. Di antara dalilnya, 1. Firman Allah Ta'ala, yang artinya, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Muhammad ayat 10. Ayat ini berbicara tentang perbedaan keutamaan para sahabat sesuai dengan urutan infak dan jihad. Dan batasan yang diberikan Allah adalah sebelum terjadinya Al-Fath. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai makna Al-Fath dalam ayat di atas. Ada yang mengatakan Fathu Mekah dan ada yang mengatakan perjanjian Hudaibiyah. Beberapa ulama tafsir menguatkan pendapat kedua, sebagaimana keterangan As-Sa'di. Dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat yang ikut baiat Ridwan. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surat Al-Fath ayat 18. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. Yang artinya, orang yang ikut baiat Ridwan yang dilakukan di bawah pohon, tidak ada satupun yang masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi, Ahmad, dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud. 2. Alasan kedua, bahwa perpindahan arah kiblat tidak mengandung unsur perjuangan sahabat, karena nasakh itu murni perbuatan Allah. Juga tidak kita jumpai dalil sahih yang menunjukkan keistimewaan mereka yang masuk Islam sebelum perpindahan kiblat. Demikian, Allahu a'lam.